Yauma tabyaddu wujuh wa tasfaddu wujuh. Dan ingat, nanti ada wajah yang putih dan wajah yang hitam. Putih menyala, bersih, karena dia adalah ahli surga. Karena di dunia punya amal baik. Dia adalah orang baik, maka nanti di akhirat wajahnya menyala, bersih, putih. Akan tapi ada yang tasfaddu wujuh. Ada orang yang dihitamkan oleh Allah wajahnya. Kerana apa? Dosanya banyak. Sesaat dia meninggalkan sholat, sesaat mencaci orang tuanya, sesaat memutus tali persaudaraan, sesaat hitam dia kelam. Dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, inna rabbaka lasari'ul iqab, innahu laghafurur rahim. Allah sangat cepat untuk menghukum. Dan juga ketahuilah, innal abrar lafi na'im, orang-orang baik, ahli ibadah, ahli taat, lafi na'im, kelak akan berada di dalam kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Wa innal fujara lafi jahim, penjahat-penjahat di dalam neraka yang mengerikan. Jahim. Amma man thaqulat mawazinuhu, firman Allah yang lain lagi, barang siapa yang beban amalnya berat, wa huwa fi 'ishatir radiyah, ia dalam kehidupan yang merelakan hatinya. Jadi apa kehidupan yang menjadikan engkau rela? Kebahagiaan, kesenangan, apa sih yang menjadi kalimat radiyah? Zatu ridho, maksudnya di sini adalah di dalamnya penuh dengan keridhaan. Jadi artinya kalau hidup penuh dengan keridhaan itu enggak ada yang enggak enak. Kita pengin apa saja dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengin apapun. Jadi setelah Allah memberikan keinginan-keinginan yang tidak pernah terlintas dulu di dunia. Sehingga tapi kalau kita saat ini ya, keinginan kita akan terbatas dengan apa yang selama ini kita ketahui dari pengalaman, melihat tetangganya punya itu, melihat saudaranya punya ini. Itu keinginan. Karena orang dia menanya, saya ingin begitu, ini ingin begitu. Keinginan kita terbatas. Tapi di situ Allah berikan keinginan, syahwat di dalam surga. Kemudian Allah mudahkan semuanya. Jadi gambaran keindahan yang luar biasa. Sebab pengkabulan itu setelah adanya keinginan, coba. Di dunia saja kalau tidak ada keinginan, saya tidak ingin makan sate karena demam. Dikasih sate, nanti tidak. Enak, kata enak itu. Nah, kok bisa? Karena apa? Allah cabut keinginannya itu. Maka ridha dan radia, Allah menjadikan hatimu ridha. Senang melihat. Apa yang kita dapat membuat senang semuanya. Di sini belum tentu benda senang. Biarpun katanya baik. Pengen beli mobil, sudah beli mobil. Itu bisa saja enggak senang. Kenapa? Aduh, rupanya mobil begini kurang enak ya. Aduh, kok begitu? Ini gimana sih kamu? Tadi sudah berencana nabung mau beli mobil, tak tanya apa kurang enak, setidaknya penduduknya kurang besar atau kurang kecil atau kurang macam-macam. Kok bisa begitu? Ya itu dunia. Tapi di sana enggak ada, semuanya adalah enak. Sampai enaknya itu mana? Enak pol. Sampai kalau ada buah anggur dan buah apel itu enakan mana? Bingung orang. Ini enak. Bahasa Indonesia itu tokennya enak. Ini yang gimana? Enak sudah pol. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga. Tapi semuanya keindahan itu tidak bisa mengalahkan di saat kita melihat Allah. Dan tidak bisa mengalahkan di saat kita bisa berduduk berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.